Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un. Indaman al-i'rab di surah. Tafadhal. الفاء عاطفة ها حرف عطف ها itu mengganggu konsentrasi antum itu terbuka. Nah, folder. Marfun bil fi'li ha. قم حتى يسمع الجميع. نعم خلاص خلاص على ما ترفع الضم الظاهر على آخر. نعم كلهم أجمعون كله تأكيد أول أو توكيد أول. نعم sama saja. طيب طيب أجمعون على ما ترفع لأنه طيب والنون طيب حسن. ولو شاء لهداكم أجمعين عندما سرعة siapa yang belum mengira ya qum ya ilyas arab tanda ha sudah belum oh qum الواو sudah biasa lewati lau kan lau dengan laula sudah pernah sudah kenal lau belum ha iya dari selugu katanya ha lau adalah harfu mada imtina' limtina apa makna harfu imtina' limtina' walau syaa lahadakum ajma'in. Jika Allah menghendaki, Dia akan memberi petunjuk kepada kalian semua. Apakah semua makhluk dapat petunjuk taufik? Nikmat taufik tidak semua dah dapat. Berarti taufik itu tidak dihasilkan untuk seluruh makhluk. Nah, itu makna imtina'. Jadi ini harfu imtina' limtina'. Seandainya Allah menghendaki, Allah akan beri taufik, hidayah taufik kepada kalian semua. Dan kenyataannya itu tidak dihasilkan oleh semuanya. Naam. Artinya Allah tidak menghendaki secara takdir. Hah? Secara takdir Allah tidak menghendaki semua hambanya diberi taufik. Itu nikmat yang paling besar dan tidak semua dapat. Kenapa nikmat taufik tidak didapatkan oleh semua makhluk? Limada yang tani' dalik? Intina artinya tidak terjadi. Nah, terhalangi dari realitas. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki. Itu makna imtina' limtina'. Nah, karena Allah tidak menghendaki maka tidak terjadi. Law syaa'a lahadakum ajma'in. Nampaknya Allah tidak menghendaki. Jadi tidak terjadi. Nah, jadi imtina' limtina'. Fadhal. Syaa'a. Sya'ir hidayatakum. Nah, maf'ul kok dijar. Nah, la mahalla lahu. Fa'ilnya dulu. Lahadakum fi mahalli ish kum al-kaf fi mahalli nasbin mada maf'ulun bihi. Naam. Ayo. Taukidun li lahadakum ajma'in. Walau sya'a lahadakum ajma'in. Takdirul kalam, walau sya'a hidayatakum lahadakum ajma'in. Hanya dua kemungkinan kan? Taukid sekarang kita belajar taukid hanya khusus isim ya. Isimnya yang ada di sini imma fa'il imma maf'ul bih. Hah? Kenapa ragu antum? Maf'ul bihnya apa di sini? Walau sya'a lahadakum ajma'in. Taukidun li sebut saja yang muakkad apa? Lahadakum ajma'in. Taukidun li. Yang mana maf'ul bih di sini? Itu yang ditanyakan dari tadi. Antum sudah i'rab tadi kan? Jelis. Farid, taukid li kum. Taukidun lil kaf. Malak ya Elias. Ya biar Elias yang lengkapi. Jelis. Kum, Fania. Taukidun lil kaf. Ha. Wan nun. Baik, ha. Takdirul kalam madza walau syaa hidayatakum la hadakum. Jadi hadakum ajma'in ini adalah jawab lah lau. Lau syaa lahadakum ajma'in. Pertanyaannya apakah Allah menghendaki? Jawabannya Tidak. Lau syaa. Jadi harfu imtina', lau harfu imtina' li limtina'. Jika Allah menghendaki, Allah akan beri hidayah taufik kepada kalian semua. Dan itu mumtani' limtina'i masyiatillah. Itu tidak terjadi karena Allah tidak menghendaki. Baik. Wa idza urida taqwiyatu at-taukidi ji'a ba'da ajma'a bi tawabi'ihi. Apabila diinginkan taqwiyatu at-taukid, penguatan taukid, ini taukid sudah taqwiyah, ya kan? Tapi ingin diperkuat lagi. Ya, ingin diperkuat lagi taukid, ingin ditaukid lagi, maka ji'a ba'da ajma'a bi tawabi'ihi, didatangkan setelah ajma'a dengan tawabi'nya pengikut-pengikut ajma'. Apa itu wahia tawabi ajma', pengikut-pengikut ajma' adalah akta'u wa absa'u wa da'u. Artinya ini datang setelah ajma'. Nahu ja'al qawmu kulluhum ajma'una akta'una absa'una abta'una. Ja'al qawmu kulluhum ajma'una akta'una absa'una abta'una. Ja'al qawmu wadih al-i'rab fi'lun madhi mabna'an al-fatiha mahal mi'rab. Al-qawmu fa'iluhu marfu'un bil-fi'l atur fi allahumma allahir ala akhiri kullu fa kulluhum taukidun awal lil qawmu. Wa ajma'una taukidun thanin wa akta'una taukidun thalithun wa absa'una taukidun rabi'un wa abta'una taukidun khamisun. Tamam. Jadi ada lima taukid. Kullu, ajma'un, akta'un, absa'un, abta'un. Tamam. I'rabnya akta'un, absa'un, abta'un sama dengan i'rab ajma'un. Ya. Ya. Naam. Wa akta'u, penjelasan makna. Wa akta'u ma'khudun min takattu'il jildi idha jitama'a. Dan akta'u maknanya ma'khudun min, dipetik dari kata takattu'il jildi. Takattu'il jildi, ya, idza jitama'a, apabila kulit itu ijtama'a, berkumpul. Jadi takattu'il jild artinya berkumpul kulit. Nah. Wa absa'u bisadil muhmalati. Absa'u bisadil muhmalati. Al-muhmala. Muhmala lawan dari al-mu'jama. Al-muhmala artinya tidak pakai titik. Nah, karena barangkali kejatuhan kotoran. Kotoran titik hitam di atas sod itu jadi dot nanti bacanya. Hah? Makanya dijelaskan ini muhmalah. Jadi meskipun kejatuhan kotoran ada titik hitam di atas sod, dengan penjelasan bisodil muhmalah tetap ketahuan bahwa itu sod. Jadi titik hitam itu kotoran, bukan titik. Itu tujuan penjelasan seperti ini. Nah. Jadi bukan abda'u tapi absa'u. Ma'khudum minal basa'i. Maknanya dari segi makna dipetik dari kata al-basa' wa huwa al-araqul mujtami'u. Al-araq. Al-araq itu keringat. Al-araq keringat. Al-mujtami'u yang berkumpul. Fayakunu bima'na ajma'a fid dalalati 'alal jam'iyyati. Fayakunu bima'na al-ajma'a, maka kata ini bermakna seperti ajma'a dalam hal apa? Fid dalalati 'alal jam'iyyati, dalam hal ad-dalalah, penunjukan atas al-jam'iyyah, atas berkumpulnya, ya, atas berkumpulnya. Naam. Akta'u juga begitu kan? Nah, kulit yang berkumpul. Ini keringat yang berkumpul. Jadi semakna dengan ajma' dalam hal dalalah adanya yang berkumpul, adanya kumpulan. Wa abta'u ma'khudun minal bat'i bisukunit ta'i. Nah, bisukunit ta' al-bat'a. Wa huwa tulul 'unuq, yaitu panjangnya leher. Panjangnya leher. Wal qaumu idza kanu mujtami'ina tala 'unuquhum. Dan suatu kaum idza kanu mujtami'ina, apabila mereka berkumpul tala 'unuquhum, panjang leher mereka. Karena banyak kan? Nah, banyak leher di situ. Baik. Wa huwa kinayatun 'anil ijtima'i fayakunu aidan bima'na ajma'a. Wa huwa kinayah, jadi ini adalah kinayah. Kinayah itu apa? Kata sindiran. Ya. Kinayah, jadi tidak sorohah, tidak gamblang menunjukkan makna berkumpul, tetapi itu kinayah, sindiran kepada al-ijtima', adanya ijtima', perkumpulan banyak orang. Karena ketika banyak orang berkumpul, leher-leher, artinya leher mereka jadi panjang. Nah, karena banyak. Fayakunu aidan bima'na ajma'ah, maka ini juga bermakna ajma'ah. Nah, ini penjelasan kenapa kata-kata ini semakna dengan ajma'ah untuk taukid na'am keseluruhan. Baik. Wa summiyat hadhihi tsalatsatu bi tawabi'i ajma'a. Wa summiyat hadhihi tsalatsatu, dan tiga kata ini disebut tawabi' ajma'a. Para pengikut ajma'. Li'annahu la yu'akkadu biha illa ba'daha. Li'annahu, karena sesungguhnya la yu'akkadu biha, li'annahu yakni li'annal amr, li'annas sya'an, karena sesungguhnya perkaranya, la yu'akkadu biha, tidaklah ditaukid dengan salah satu dari tiga kata ini illa ba'daha, kecuali setelah ajma'. Jadi tidak bisa ja'al qawmu, ya, misalkan akta'un atau absa'un atau abta'un. Nah, jadi dia bisanya setelah ajma'. Nah, seperti pada contoh yang di atas. Li'annahu la yu'akkadu biha illa ba'daha. Karena tidak ditakkid dengannya kecuali setelah ajma', maka disebut tawabi'. Dia mengikuti taukid setelah ajma'. Tambihun. Qaddama al-musannifu abta'a 'ala absa'a wa shawabu al-'aks kama ra'aita fi syarah. Peringatan di sini, al-musannif Ibnu Ajurrum mendahulukan kata abta ala absa. Lihat matan. Lihat urutannya. Disebutkan di matan apa? akta'u, abta'u, absa'u. Di sini ditambi, ya, wassawab al-aqs, yang benar kebalikannya. Yani absa'u dulu kemudian abta'. Jadi akta'u, absa'u, akta'u, absa'u, abta'u. Jadi abta'u terakhir. Sebagaimana di contoh di atas, kama ro'aita fis syarhi, kama ro'aita, sebagaimana Anda lihat pada syarah, ya, lihat di atas syarah, di atas itu ja'a, contoh ja'al qawmu kulluhum ajma'una akta'una abso'una abta'una. Kalau mengikuti urutan yang disebutkan di matan, berarti akta'una abta'una abso'una. Padahal yang benar ini akta'una abso'una abta'una. Tamam? Selesai ya? Sekarang hukum tauqid. Hukum tauqid annahu yatba'u al-mu'akkada bi fathil kaf al-mu'akkada. Jadi bukan al-mu'akki, bukan al-mu'akki tapi al-mu'akka. Hukum tauqid, sesungguhnya tauqid itu mengikuti al-mu'akkad, isim yang ditauqid. Dalam hal apa? Fi raf'ihi in kana marfu'an, fi raf'ihi, dalam hal rafa'nya, in kana marfu'an, apabila marfu'. Nahu qama zaidun nafsuhu. Zaidun nafsuhu. Waja'al qawmu kulluhum. Fa nafsuhu tawqidun li zaidun. وكل توكيد للقوم وتوكيد المرفوع مرفوع مثله وكل من نفس وكل مضاف والهاء مضاف إليه نعم وفي نصبه إن كان منصوبا نحو أكرمت زيدا نفسه ورأيت القوم كلهم فنفس توكيد لزيدا وكل توكيد للقوم وتوكيد المنصوب منصوب مثله وكل منهما مضاف والهاء مضاف إليه وفي خفضه نعم. Jadi bagaimana maknanya qama zaidun nafsuh, telah berdiri Zaid sendiri, bukan wa, bukan namanya, bukan wa wakilnya, tapi dia sendiri yang berdiri. Nah, ya, mentakkid bahwa Zaid itu sendiri yang berdiri. Ja'al qawmu kulluhum, telah datang kaum itu semuanya, bukan sebagiannya, bukan wakilnya kaum itu, tapi semuanya. Nah, akramtu Zaidan nafsahu, aku telah muliakan Zaid, ya, itu sendiri, Zaid yang dimuliakan, ya, bukan sesuatu yang terkait dengan Zaid. Misalkan apanya Zaid, misalkan orang tuanya kah, atau gitu ya. Tapi Zaidnya memang. Naam. Hakata itu maksudnya taukid. Nah, wa fi khafdihi in kana mahfudan. Dan dalam hal khafd jarnya apabila mahfud, nahu sallamtu ala Zaidin nafsihi. Sallamtu ala Zaidin nafsihi. Aku telah memberi salam kepada Zaid itu sendiri. Wa marartu bil qaumi kullihim fa nafsi tawqidun li zaidin wa kullu wa kulli, ya, wa kulli al hikaya tawqidun lil qaumi wa tawqidul mahfudi mahfudun mithluhu wa kullun minhuma mudhafun wa la mudhafun ilayhi wa fi ta'rifihi in kana ma'rifatan kama taqaddama fi hadhihi al amthilati. Dan mengikutinya dalam hal ta'rifnya apabila ma'rifah kama taqaddama, sebagaimana telah lewat fi hadhil amthila, pada contoh-contoh ini. Contoh-contoh di atas semuanya apa? Ma'rifah. Fa inna, karena sesungguhnya Zaidan wal qawma, kata Zaid dan Al-Qom pada contoh-contoh di atas, ma'rifatan, dua kata itu adalah ma'rifah. Al-awwalu bil-alamiyah, yang pertama ma'rifah dengan apa? Al-alamiyah, yakni isim'ah, alam. Wathani bi'al, al-muhalla bi'al, al-qawm. Tayyib, dan kita sudah lewati anwa al-ma'rifah, sudah kenal. Naam, kemudian, wa nafsahu wa kullahum ma'rifatan. Nafsahu wa kullahum ma'rifatan. Dua kata ini juga ma'rifah, yaitu bil-idofati ila domir. Ma'rifah dengan sebab idofah kepada domir. Naam. Walam yakul al-musannifu wa tankirihi. Dan al-musannif tidak menyebutkan wa tankirihi. Nah, di sini dilihat di matan. At-tawqidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'i wa nasbihi wa khafdihi. Nah, tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Nah, jadi taukid mengikuti mu'akkad dalam hal rafa'nya, dalam hal nasabnya, dalam hal khafnya, dalam hal ta'rif. Sama? Nah, dan tidak menyebutkan tankir. Tidak menyebutkan tankir. Kenapa? Karena penjelasannya di sini. Walam yaqul al-musannifu wa tankirihi. Al-musannif tidak menyebutkan tankirihi, ya, mengikutinya dalam hal tankirnya, nakirahnya, kama qala fi na'ati, sebagaimana dia katakan pada na'at, li'anna al-fadha tawkidi, karena sesungguhnya lafaz-lafaz tawkid kullaha atau kulliha. Bagaimana membacanya ini? Li'anna al-fadha tawkidi, al-fadha tawkidi kullaha sebagai taukid al-fadha, atau kulliha sebagai taukid. Bagaimana cara membaca kulla di sini? Kullaha atau kulliha? Hah? Kullaha atau kulliha? Yuk. Li'anna al-fadha taukidi kullaha, yakni taukid untuk al-fadha. Nah, ma'arifu. Ma'arifu li'anna al-fadha tawkidi kullaha ma'arifu. Ya, khobar anna ma'arifu. Karena sesungguhnya lafaz-lafaz tawkid semuanya adalah ma'arifah. Fala tatba'un nakirati kama huwa madhhabul basriyin. Maka lafad-lafad taukid itu tidak mengikuti nakirah, nakirah sebagaimana madhab basriyin, karena semuanya merupakan lafad naam ma'rifah. Nah, sekarang pertanyaannya, lah bagaimana dengan ja'ar rijalu ajma'un misalkan. Ja'atil hunudu jum'u. Ajma'un ma'rifah? Jum'u ma'rifah? Karena ini taukid terhadap ar-rijal. Jum'u taukid terhadap al-hunud. Ar-rijal dan hunud ma'rifah. Berarti ajma'un juma' pada asalnya ma'rifah. Ma aslu ajma'un? Ajma'uhum. Ya kan? Juma' asluhu jami'uhunna. Nah, wa mahallu basti hadhihi al-mas'alati, wa mahallu basti hadhihi al-mas'alati, dan tempat pembahasan secara meluas masalah ini, bast itu pembahasan meluas. Nah, bast artinya pembahasan meluas. Masalah ini wa wa ma'rifatir rajih fiha, dan mengetahui mana yang rajih dalam perkara ini. Ya, karena ini masalah khilafiyah tadi ya, karena mazhab ini mazhabnya Basriin, berarti ada mazhab, kalau ada mazhab Basriin berarti ada mazhab apa yang lain? Kufiyin. Nah, mengetahui yang rajih pada masalah ini, ia tulubu, inam yutlabu, yutlabu minal mutawwalat, yutlabu minal mutawwalat. Dituntut dari al-mutawwalat. Fa inna hadzal kitaba mawdu'un lil mubtadi'i, karena sesungguhnya kitab ini, fa inna hadzal kitaba, sesungguhnya kitab ini mawdu'un lil mubtadi'i. Mawdu'un artinya topik pembahasannya dibuat, topiknya pembahasannya lil mubtadi'i, untuk pemula. Pemula jadi masih di ringan-ringan pembahasannya. Na'am. Wa huwa yakfihi, wa huwa yaitu al mubtadi', pemula dalam pelajaran nahwu, yakfihi, cukup baginya, fi awalil amr, pada awal kali belajar, an ya'rifas syai'a ijmalan, an ya'rifas syai'a, mengetahui sesuatu, suatu perkara, ijmalan secara global. Secara global, tidak perlu langsung masuk ke khilafiyat. Wallahul musta'an. Naktafi bihadza. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah.